sudah ku pastikan aku sakit. Ramunanmu selalu datang menghampiri di saat ku sendiri menyepi. Ternyata ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Ku telah jatuh padamu, menjadi gila terhadapmu. Ku telah jatuh padamu, kepadamu. Misalkan saja ku tak bertemu lagi, sudah ku pastikan aku sakit. Ternyata ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Ku telah jatuh padamu, menjadi gila terhadapmu. Ku telah jatuh. Bertemu lagi, sudah ku pastikan aku sakit.